Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين إخوان وأخوات في الله رحمكم الله hari ini adalah hari Jumat tanggal 10 Ramadan 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 19 Juli 2013. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid dan insyaallah sore hari ini kita masuk bab yang nomor ke-16 dan bab-bab yang setelahnya. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala babu qaulillahi taala hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqo wa huwal 'aliyyul kabir. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau di kitab aslinya itu langsung disebutkan surat Saba ayat 23. Hanya di terjemahannya diperjelas lagi di situ dengan judul bab, yaitu bab yang ke-16, keadaan para malaikat sebagai makhluk Allah yang paling perkasa dan rasa takut mereka ketika turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan keterangan di catatan kakinya bahwa bab ini menjelaskan bukti lain yang menunjukkan kebatilan syirik dan hanya Allah yang berhak dengan segala macam ibadah. Karena apabila para malaikat sebagai makhluk yang amat perkasa dan paling kuat bersimpuh sujud di hadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha besar tatkala mendengar firman-Nya, maka tiada yang berhak dengan ibadah, puja dan puji, sanjungan dan pengagungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab ini menjelaskan bagaimana keadaan para malaikat ketika turun wahyu Allah Subhanahu wa taala. Surat Saba ayat 23 tadi artinya, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi ini tentang keagungan para malaikat yang menunjukkan keagungannya pencipta para malaikat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya malaikat aja keadaannya seperti ini di hadapan Allah, apalagi yang selain malaikat. Artinya malaikat demikian hina di hadapan Allah, apalagi yang selain malaikat. Sehingga yang berhak diagungkan, dipuja, dipuji, disanjung hanya Allah saja. Ya. Kemudian dijelaskan oleh riwayat yang setelahnya. Ya. Fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala idza qadallahu al-amra fis samaa darabatil malaikatu bi ajnihataha khub'anan liqaulihi ka'annahu silsilah ala safwan yanfuduhum dhalik. apabila Allah menetapkan perintah di atas langit, para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena patuh akan firman-Nya. Seakan-akan firman yang didengar itu seperti gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu rata, batu yang keras maksudnya. Hal itu memekakkan mereka sehingga mereka jatuh pingsan karena ketakutan. Jadi ini gambaran malaikat ya. Jadi ketika Allah itu berfirman, Allah berkata, dan Allah itu berfirman kapan saja dan juga kepada siapa saja. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah bahwasanya Allah itu berhak untuk berfirman kapan saja dan kepada siapa saja dalam keadaan seperti apa saja. Lah ini ketika Allah berfirman di atas langit sana, ini menunjukkan bahwa Allah berada di atas. Bahkan Isra wal Mi'raj, Rasulullah ketika menemui Allah kemana? Isra Mi'raj itu kemana? Ke atas. Jadi bukan muter-muter. Karena kalau Allah di mana-mana berarti Isra Mi'raj itu muter-muter. Enggak ke atas. Cuman di atas itu di atas ya. Di atas maksudnya Allah itu tidak ditopang oleh sesuatu dan tidak dinaungi oleh sesuatu. Karena semuanya kecil dibanding Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang jelas Allah tidak sama dengan makhluknya, tidak sama, berbeda, dan kita tidak tahu kaifiyahnya bagaimananya, dan kita juga tidak boleh mereka-reka. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Jadi ketika Allah berfirman di langit sana, para malaikat mengepakkan sayapnya, mereka benar-benar tunduk patuh kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersimpuh. Mereka benar-benar ya tidak berdaya. Mereka benar-benar takut luar biasa. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di sini dikatakan seperti gemerincing rantai yang ditarik di atas ya, di atas apa namanya, semacam batu yang keras. Ya, artinya suaranya demikian keras luar biasa. Ini bukan menyamakan firman Allah dengan rantai, bukan. Maksudnya suaranya demikian keras, memekakkan. Artinya demikian dahsyat luar biasa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja kalau turun wahyu ya, musim dingin beliau bermandikan keringat, saking dahsyatnya wahyu itu. Seperti itu. Kemudian apa yang terjadi? Hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqo wa huwal 'aliyyul kabir. Maka apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, ya, mereka berkata, apa yang difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab yang lainnya, yang difirmankan adalah perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi malaikat pingsan, gak sanggup mereka pingsan. Nanti diterangkan bahwasanya yang pertama-tama bisa mendengarkan firman Allah adalah malaikat Jibril. Kemudian mereka saling tanya kepada malaikat Jibril, apa yang difirmankan Allah? Malaikat Jibril menjawab, yang difirmankan Allah adalah al-haq, kebenaran. Yang difirmankan kebenaran. Kemudian mereka pun mengatakan kepada teman-temannya saling tanya, ini firman apa? Kebenaran, kebenaran, kebenaran. Wa huwal 'aliyyul kabir, dan Allah itu adalah maha tinggi zatnya, maha tinggi kekuasaannya, maha tinggi segala-galanya, lagi Allah maha besar. Kemudian fayasma'uha mustariqus sam' wa mustariqus sam'i hakadha ba'dahu fawqa ba'd. Wasafahu Sufyan bikafihi faharrafaha wabaddada baina asabi'ihi. Ya. Kemudian ketika itulah setan-setan penyadap wahyu, penyadap berita wahyu itu mendengarnya. Keadaan penyadap berita itu seperti ini, yaitu sebagian mereka di atas sebagian yang lain, digambarkan oleh Sufyan perawi ini dengan telapak tangannya dengan direnggangkan dan dibuka jari jemarinya. Jadi maksudnya ada setan-setan, jin-jin yang dia itu bisa menembus sampai ke langit dunia saja. Ya. Jadi mereka itu saling bertumpuk-tumpuk di antara mereka. Jadi saling tumpuk-tumpuan sampai bisa menempuh ke langit dunia. Kemudian mereka mencuri pendengaran, mencuri percakapan yang ada di langit sana. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Fayasma'ul kalimah fayulqiha ila man tahtahu thumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu hatta yulqiha ala lisanis sahir awil kahin. Ya. Kemudian setelah itu, maka ketika penyadap berita yang di atas mendengar kalimat atau firman Allah, pembicaranya ada di langit, disampaikanlah kepada yang di bawahnya. Kemudian disampaikan lagi kepada yang ada di bawahnya. Dan demikian seterusnya hingga disampaikan kepada mulut tukang sihir atau tukang ramal. Jadi setelah dapat yang paling atas, disampaikan kepada yang bawah. Yang bawah disampaikan kepada yang bawah. Terus sampai disampaikan kepada ya tukang sihir atau tukang ramal yang mereka bermuamalah dengan jin. Kemudian apa yang terjadi? Farubbama adrakahu asyihab qabla an yulqiha wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu fayakdzib ma'aha mi'ah kidbah. Ya. Kemudian yang terjadi setelah itu, akan tetapi kadangkala setan penyadap berita itu terkena syihab, yaitu meteor, sebelum sempat menyampaikan kalimat atau firman tersebut, dan kadangkala sudah sempat menyampaikannya sebelum terkena syihab. Lalu dengan satu kalimat yang didengarnya itulah tukang sihir atau tukang ramal melakukan 100 macam kebohongan. Ya. Jadi mereka ini kan mencuri pendengaran di langit. Ada kalanya mereka dilempar oleh meteor sehingga mereka gagal. Ada kalanya dengan seizin Allah mereka tidak terkena lemparan meteor sehingga mereka berhasil mencuri pendengaran di langit. Ya. Lalu dibawa sampai ke bawah, diberikan kepada tukang sihir atau tukang ramal. Nah, lalu dibumbu-bumbui, ditambahi dengan 100 kebohongan. Benarnya cuma satu, bohongnya 100. Ya. Kemudian fayuqal alaysa qad qala lana yaum kaza wa kaza kaza wa kaza fayusaddiq bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama. Mereka yang mendatangi tukang sihir atau tukang ramal mengatakan, bukankah dia telah memberitahu kita bahwa pada hari anu akan terjadi anu dan itu terjadi benar, sehingga dipercayalah tukang sihir atau tukang ramal tersebut karena satu kalimat yang telah didengar dari langit. Ya. Jadi orang-orang yang datang ke tukang sihir atau tukang ramal itu mengatakan, iya ya, kan kita pernah datang ke dia, omongannya cocok. Ya, kan kita pernah datang ke dia, ternyata omongannya cocok, omongannya mujarab. Memang betul, ada benarnya dia, tapi benarnya satu, bohongnya 100, lebih banyak bohongnya daripada benarnya. Tapi anehnya, kebohongan yang banyak dilupakan, kebenaran yang sedikit cuma satu dipegang. Kan masyarakat gitu kan? Orang kalau datang ke dukun, lebih banyak dibohongnya atau lebih banyak bohongnya atau benarnya? Lebih banyak bohongnya. Tapi benar yang sedikit itu dipegang, jadikan pegangan hujjah. Dia benar, bohongnya dilupakan. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya betapa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berfirman, malaikat pingsan semuanya. Malaikat pingsan semuanya. Ya, enggak berdaya mereka. Seperti itu. Nah, kalau malaikat saja enggak berdaya seperti ini, apalagi yang selain malaikat. Berarti yang selain malaikat tidak layak untuk kita bergantung kepadanya sedikit pun. Ya. Kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat saja enggak berdaya sedikit pun malaikat. Kalau Allah berfirman, Allah ngomong malaikat pingsan. ya. Jadi yang selain malaikat malah lebih tidak berdaya lagi. Jadi yang agung itu Allah, yang disembah Allah, yang dimintai Allah, tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Yang dipuja dan dipuji adalah Allah, yang disanjung-sanjung adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang demikian hebat, dan inilah inti daripada tauhid. Kemudian di situ ada riwayat lagi, diperjelas lagi riwayat yang tadi. Wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari An-Nawas bin Sam'an semoga Allah meridainya. Ya. Beliau adalah merupakan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau sahabat, ayahnya juga sahabat. Nawas bin Sam'an bin Khalid. Ya. Beliau sahabat, ayahnya juga sahabat. Mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu an yuhya bil amri takallama bil wahyi." Apabila Allah Subhanahu wa taala hendak mewahyukan perintahnya, maka Dia firmankan wahyu itu. Jadi Allah itu punya sifat berbicara. Allah berbicara itu kapan saja, kepada siapa saja, dalam keadaan seperti apa saja. Seperti Allah berbicara kepada Nabi Musa di mana? Di Bukit Tur Sina. Ya, Allah berbicara sekehendaknya Allah kepada siapa saja, di mana saja, dengan cara seperti apa saja, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas pembicaraannya Allah tidak sama dengan pembicaraan manusia. Seperti apa kita tidak tahu, wallahu a'lam. Ya. Yang jelas juga firmannya Allah Subhanahu wa taala itu dengan suara. Karena buktinya malaikat mendengar suara itu. Cuman suaranya seperti apa? Tidak sama dengan makhluk, bagaimana? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Ya. Kemudian juga dengan huruf dan dengan huruf, biharfin wa sautin. Ada hurufnya, ada suaranya. Ya. Hurufnya ya macam-macam, ayat al-Quran huruf semuanya itu. Kemudian apa yang terjadi ketika Allah menfirmankan wahyunya di langit itu? Akhadatis samawatu minhu rajfah aw qala ra'dah syadidah khaufan minallahi azza wa jalla. Ya, apabila Allah SWT hendak mewahyukan perintahnya, maka Dia firmankan wahyu itu, dan langit-langit bergetar dengan keras karena takut kepada Allah. Jadi langit bergetar karena wahyunya Allah, firmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha sami'a dhalika ahlus samawati sa'iku wa kharru lillahi sujjada. Lalu apabila para malaikat penghuni langit mendengar firman tersebut, pingsanlah mereka dan bersimpuh sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat ketika mendengar firman Allah itu pingsan, tersungkur, bersimpuh sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan betapa keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat saja kayak gini keadaannya. Ya, kalau malaikat kayak gini, apalagi yang selain malaikat, manusia, dan yang enggak layak untuk diagung-agungkan. Yang diagung-agungkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu bagaimana ceritanya? Fayakun awal man yarfa' rasahu Jibril alaihi salam. Ya. Maka malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril alaihi salam. Jadi yang pertama mengangkat kepalanya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Jibril itu artinya adalah Abdullah. Ada juga disebut dengan Jibril, sama saja ya. Jibril atau Jibril artinya adalah Abdullah. Kemudian kalau Mikail artinya adalah Ubaidullah. Kalau Israfil artinya adalah Abdurrahman. Jadi pokoknya il itu penghambaan kepada Allah. Jadi penghambaan kepada Allah. Abdun, Abdul, Abdul, seperti itu. Jadi yang pertama mengangkat kepalanya adalah malaikat Jibril. Tahukah antum seperti apa malaikat Jibril itu? dalam bentuk aslinya. Pernah ditampakkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Walahu sittu mi'ah janah wa qad saddal ufuq. Ya, pernah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya mempunyai 600 sayap dan memenuhi ufuk. Atas jauh mata memandang semuanya ini adalah malaikat Jibril mempunyai 600 sayap. Allahu Akbar. Burung aja yang kecil kayak gitu yang punya 2 sayap terbangnya cepat. Apalagi malaikat Jibril yang gedenya luar biasa mempunyai 600 sayap. Bagaimana terbangnya? Ini menunjukkan betapa dahsyatnya malaikat. Dan ini adalah bukti betapa hebatnya, betapa besarnya, betapa agungnya penciptanya malaikat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Malaikat saja tidak berjaya seperti ini, apalagi yang selain malaikat. Jadi benar-benar yang berhak diagungkan, diibadai, dimintai adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian fayukallimuhullahu min wahyihi bima arad. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada malaikat Jibril apa yang dia kehendaki daripada wahyunya. Ya, setelah sadar baru Allah menfirmankannya. Thumma yamurru Jibril 'alal malaikah. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Fayaqulu Jibril, "Qala qala al-haq wa huwa al-aliyyul kabir." Ya. Kemudian Jibril melewati para malaikat. Setiap dia melalui satu langit, malaikat penghuninya bertanya kepadanya, "Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhan kita wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Dia firmankan yang benar. Dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar." Ini adalah bukti Allah itu maha tinggi segala-galanya, termasuk juga zatnya. Fayaqulun kulluhum mithla ma qala Jibril. Dan seluruh malaikat pun mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Jibril itu. Ya. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla. Demikianlah sehingga Jibril menyampaikan wahyu tersebut sesuai dengan yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Barulah malaikat Jibril menyampaikan kepada siapa yang Allah menyuruh malaikat Jibril menyampaikan kepadanya. Ya, subhanallah. Jadi ini menunjukkan sekali lagi betapa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat saja tidak berdaya seperti ini di hadapan Allah, apalagi yang selain malaikat. Berarti makhluk enggak layak untuk diagung-agungkan. Yang layak diagung-agungkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang layak dipuja, dipuji, diagung-agungkan, disembah dengan berbagai macam ibadah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian, mudah-mudahan jelas bab tersebut. Selanjutnya kita masuk bab yang berikutnya lagi, bab yang nomor ke-17, yaitu Babus Syafa'ah. Gitu aja judulnya. Bab tentang syafa'at. Ya. Kemudian itu ada catatan kaki ya. Apa sih syafa'at itu? Syafa'at itu adalah at-tawassut 'indal ghair fi jalbi naf'in aw daf'i dhurrin. Syafa'at itu adalah perantara. Perantara untuk mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan. Jadi perantara untuk mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan. Contohnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat untuk mendatangkan kebaikan. Yaitu kita masuk surga berkat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau menolak keburukan, kita selamat dari neraka berkat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, tujuan pembahasan dari bab ini Nanti ada keterangan-keterangan panjang lebar, ya. Saya terangkan langsung saja, kecuali dalil-dalilnya saya bacakan. Tujuan daripada pembahasan bab ini, bab yang nomor ke-17 adalah bahwa syafaat itu ada yang ditetapkan, ada yang dinafikan. Ya. Jadi syafaat itu memang ada yang benar-benar ada syafaat itu, memang ada benar. Ada juga syafaat yang ditiadakan. Ya. Intinya nanti adalah syafaat yang ditiadakan, dinafikan, itu adalah syafaatnya orang-orang kafir. Orang kafir, mereka tidak layak mendapatkan syafaat karena mereka mati dalam keadaan kafir. Atau juga minta syafaat kepada yang tidak diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Minta syafaat kepada berhala atau kepada siapa saja yang oleh Allah tidak diberi izin untuk memberikan syafaat. Nah, itu tidak ada. Adapun syafaat yang ditetapkan, yang diisbatkan, itu syafaat dengan dua syarat. Yang pertama-tama adalah idznullah lisyafi' an yashfa'. Allah mengizinkan si pemberi syafaat untuk memberikan syafaat. Jadi pemberi syafaat diberi izin dulu memberikan syafaat. Contohnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah tidak serta-merta memberi syafaat, tapi Rasulullah diberi izin dulu oleh Allah untuk memberikan syafaat. Kemudian juga yang lain-lainnya, orang-orang soleh, orang mati syahid, malaikat juga memberikan syafaat, tapi diberi izin dulu oleh Allah. Yang kedua adalah ridhollah lil masyfu', ridhonya Allah kepada orang yang diberi syafaat. Jadi yang diberi syafaat harus yang diridhoi oleh Allah, enggak sembarangan orang. Yang diridhoi Allah adalah orang yang bertauhid, yang mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu di situ dibawakan beberapa firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qawlullahi ta'ala, wa andhir bihil ladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim, laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Dan berilah peringatan dengan apa yang diwahyukan itu kepada orang-orang yang takut akan dihimpunkan kepada Tuhannya, yaitu pada hari kiamat, sedang mereka tidak memiliki seorang pelindung dan pemberi syafaat pun selain Allah, agar mereka bertakwa. Jadi maksudnya orang-orang kafir mati dalam keadaan kafir, mereka tidak layak untuk mendapatkan syafaat. Kemudian siapapun tidak bisa memberi syafaat kalau tidak diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Jadi kembalinya masalah syafaat kepada siapa kembalinya? Kembalinya adalah kepada Allah. Pemilik syafaat mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat nomor 44, "Kullillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Jadi semua syafaat itu adalah milik Allah. Adapun ada orang tertentu yang diberi izin memberi syafaat, ini adalah Allah berkehendak untuk memberikan kemuliaan kepada orang itu. Contohnya seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengizinkan Rasulullah serta memberikan syafaat karena Allah ingin memberikan kehormatan, kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang punya syafaat adalah Allah. Yang punya syafaat itu Allah. Cuman Allah hendak memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau diberi izin untuk memberikan syafaat. Jadi kembalinya kepada siapa? Kepada Allah. Jadi minta syafaat kepada Allah. Ya Allah, berilah hamba syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan mintanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, berilah aku syafaatmu, berilah hamba syafaat, tidak. Mintanya kepada Allah, ya Allah, berilah hamba syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi mintanya kepada Allah. Karena semua syafaat milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bawakan pula firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 255 yaitu ayatul kursi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Jadi siapapun tidak bisa memberi syafaat kalau tidak diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para malaikat, para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin semuanya tidak akan bisa memberi syafaat kecuali kalau Allah memberikan izin kepada mereka untuk memberikan syafaat. Jadi kembalinya kepada siapa lagi? Allah, Allah dan Allah, segala-galanya itu Allah. Kemudian juga dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat An-Najm ayat nomor 26. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa mim ba'di an ya'danallahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Jadi malaikat oleh Allah diberi izin untuk memberikan syafaat. Tapi syafaatnya malaikat enggak ada gunanya sama sekali. Kecuali apabila diberikan kepada orang yang orang itu diridhoi oleh Allah. Jadi malaikat oleh Allah diberi izin memberi syafaat. Tapi malaikat enggak seenaknya fulan tak kasih, enggak. Yang diberikan itu adalah orang yang diridhoi oleh Allah. Subhanallah. Jadi si pemberi syafaat diberi izin oleh Allah memberi syafaat. Yang diberi syafaat adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya semuanya kembali kepada Allah. Intinya adalah semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ ada lagi dua ayat di surat Saba. Surat Saba ayat 22 dan 23. Ini ayat yang luar biasa yang mana para ulama mengatakan ayat ini adalah ayat yang benar-benar memutuskan semua kesyirikan sampai akar-akarnya. Ya. Ayat ini adalah taqta'u 'uraqa syajarati syirk minal qalb liman 'aqalaha. Jadi ayat ini ya mencabut akar-akar pohon kesyirikan yang ada di hati. Jadi kesyirikan yang ada di hati dicabut habis bersih kalau kita paham ayat ini. Kalau kita benar-benar memahami ayat ini. Ya, surat Saba ayat 22 dan 23. Jadi kalau kita pahami, mari kita kaji ayat ini ya. Benar-benar dicabut segala bentuk kesyirikan di hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah." La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adina lah. Ya. Katakanlah wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrik, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat darah pun di langit dan di bumi. Seberat darah, seberat semut, atau seberat atom. Ya. Dan mereka tidak mempunyai suatu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Dan tiadalah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Coba kita kaji ayat ini ya. Ayat ini kalau difahami benar-benar mencabut kesyirikan sampai akar-akarnya. Pohon syirik itu ditebang sampai akarnya dicabut habis dari hati. Ya. Di sini orang apa namanya? Kalau seseorang itu menjadikan, mengagung-agungkan yang selain Allah, minta-minta kepada yang selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentu yang selain Allah itu berarti ada beberapa hal sehingga mereka layak dimintai. Dan ternyata semua itu oleh Allah dibantah secara bertahap, satu persatu dibantah. Yang pertama-tama dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la yamlikuna mithqala dzarrah. Semua yang selain Allah tidak memiliki sekecil dzarrah pun di langit dan di bumi. Jadi semua yang selain Allah itu tidak punya apa-apa. Yang selain Allah tidak punya apa-apa. Sekecil atom pun tidak punya apa-apa yang selain Allah. Apakah layak dimintai selain Allah itu? Apakah layak diagungkan? Bahkan kemarin disebut dengan kata-kata mayamlikuna min kitmir. Kitmir pun, kulit ari yang tipis pun mereka tidak punya. Ya, ini sudah terbantahkan. Jadi mereka tidak punya apa-apa. Sama sekali tidak punya apa-apa di langit dan di bumi. Sekecil apapun tidak punya apa-apa. Kemudian tahap yang kedua, wa ma lahum fihima min syirkin. Ya, yang selain Allah itu tidak punya saham di dalam penciptaan langit dan bumi. Di langit dan di bumi mereka juga tidak punya saham. Jadi mereka tidak punya apa-apa. Oh, barangkali mereka punya saham. Tidak ada. Semuanya milik Allah total. Yang selain Allah tidak punya saham sedikit pun di langit dan di bumi. Iya. Kemudian, oh barangkali mereka itu bantu Allah, dibantah oleh Allah. Wa ma lahu minhum min dhahir. Ya, mereka tidak bantu Allah dan Allah tidak butuh dibantu. Jadi mereka tidak bantu Allah dan Allah pun juga tidak butuh untuk dibantu. Karena Allah adalah Al-Qawiyyu Al-Qahir Al-Ghani. Ya, Allah merasa Allah maha kuat, Allah mengalahkan segala-galanya, maha kaya. Allah tidak butuh semuanya. Ya. Jadi tidak ada yang bantu Allah. Allah tidak butuh bantuan. Kemudian yang terakhir, oh mungkin yang selain Allah itu sebagai perantara. Kan dia punya kedudukan perantara di sisi Allah. Dibantah lagi oleh Allah. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lah. Syafaat, perantara-perantara di sisi Allah itu tidak ada gunanya kecuali orang yang oleh Allah diberi izin untuk memberikan syafaat. Jadi tidak bisa sekehendaknya memberikan syafaat, harus diberi izin dulu oleh Allah untuk memberikan syafaat. Dan syafaat itu pun diberikan kepada orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi ayat ini tadi benar-benar mencabut akar pohon kesyirikan di hati. Jelas enggak maksudnya antum kira-kira? Jelas enggak kira-kira? Jadi kalau kita minta-minta kepada selain Allah, siapapun dia, ya, mengagung-agungkan dan yang lain-lainnya, maka kan ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, ya, barangkali dia ikut memiliki, punya di dunia dan di akhirat, dibantah mereka tidak punya apa-apa. Oh, barangkali punya saham, tidak, saham pun tidak punya. Ya. Kemudian, oh barangkali bantu Allah, tidak bantu Allah, Allah tidak butuh bantuan. Oh, barangkali sebagai perantara, tidak ada perantara-perantaraan. Kecuali kalau Allah mengizinkan kepada seseorang untuk memberikan syafaat. Dan itu pun diberikan kepada orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya orang mati syahid. Orang mati syahid itu oleh Allah diberi izin untuk memberikan syafaat. Ya, memberikan syafaat kepada 70 daripada anggota keluarganya. Ya, anggota keluarga tentu yang mereka itu diridhai oleh Allah. Tidak seenaknya, oh fulan tak kasih, enggak. Kemudian juga tidak seenaknya pula, si fulan memberi syafaat, enggak. Diizini oleh Allah dulu. Diberikan kepada orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya semuanya kembali kepada Allah. Ya. Jadi kalau mau minta syafaat, mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di situ ada keterangannya ya, keterangan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau kunyahnya adalah panggilannya Abul Abbas. Ya, namanya Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam. Ya. Beliau ilmunya luar biasa, sangat mendalam, mengajak kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Beliau dilahirkan pada tahun 661 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 728 Hijriah. Ya. Dan beliau banyak difitnah. Ibnu Taimiyah difitnah dengan berbagai macam fitnahan. Semua fitnah itu enggak benar. Sehingga beliau keluar masuk penjara, bahkan beliau meninggal dunianya pun juga di penjara. Ternyata di penjara bukan susah, beliau malah bahagia. Beliau mengatakan tamannya, kebunnya ada di dalam dadanya, tidak akan pisah dimanapun berada. Kalau di penjara berarti berada di dalam kebunnya, tamannya. Kalau diusir ke luar negeri berarti jalan-jalan gratis. Kalau dibunuh berarti mati syahid. Ya, beliau bahagia. Beliau difitnah dengan berbagai macam fitnahan. Dan kalau kita ingin mendapatkan kebenaran, maka kita harus bisa menghilangkan sifat-sifat fanatik. Kita bahas suatu dengan akal sehat, dengan hati yang bersih. Ya, kita lihat sumbernya. Sumbernya benar. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sahabat, sudah benar. Sami'na wa ata'na. Sudah kebenaran datang terang benderang seperti matahari di siang bolong. Firman Allah, hadisnya semuanya jelas, ditolak juga. Ini namanya adalah sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Di situ diceritakan panjang lebar di antaranya tentang hadis masalah syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Ketika hari kiamat nanti kan manusia berada di padang mahsyar dalam keadaan yang sangat dahsyat, telanjang bulat, tidak memakai alas kaki, ya, dan tidak berkhitan. Matahari di atas kepala 1 mil dan masing-masing orang bermandikan keringat tergantung amalannya. Bahkan ada orang yang tenggelam oleh keringatnya di padang mahsyar sekian lama kita. Lalu akhirnya manusia mendapat apa namanya ilham untuk minta syafaat kepada nenek moyang manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kita datang pada Nabi Adam minta syafaatnya. Nabi Adam tidak sanggup. Nabi Adam menyuruh kita datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kita datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak sanggup. Nabi Nuh menyuruh kita datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita datang. Nabi Ibrahim tidak sanggup. Nabi Ibrahim mengatakan, kamu datang kepada Nabi Musa. Kita datang ke Nabi Musa. Nabi Musa tidak sanggup. Nabi Musa bilang, kamu datang kepada Nabi Isa. Kita datang ke Nabi Isa. Nabi Isa tidak sanggup. Nabi Isa mengatakan, kamu datang saja kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, penutup para nabi. Kita datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Nabi Muhammad mengatakan, ana laha, ya, aku akan nolong kalian. Tapi beliau tidak serta-merta memberi syafaat. Apa yang beliau lakukan saat itu? Yang beliau lakukan adalah ya'ti fayasjud li rabbihi wa yahmadu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Allah. Sujud di hadapan Allah, memuji-muji Allah dengan pujian yang luar biasa yang belum pernah beliau panjatkan. Pujian seperti itu dibukakan oleh Allah, pujian-pujian. Jadi enggak serta-merta memberi syafaat, memuji-muji Allah dulu. Sujud dulu, minta izin Allah, permisi dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak was'al tu'tah washfa' tushaffa'." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, angkatlah kepalamu. Mintalah diberikan permintaanmu dan berilah syafaat, karena kau diberi izin untuk memberikan syafaat. Jadi baru oleh Allah diizinkan, silahkan. Kau diberi izin memberikan syafaat. Barulah beliau memberikan syafaat. Diberikan kepada siapa syafaatnya? Sahabat Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia untuk mendapatkan syafaat Anda?" Lalu beliau bersabda, as'adun nas bisyafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Ya. Orang yang paling berbahagia untuk mendapatkan syafaatku hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya yang terdalam. Jadi bukan sekedar mengucap la ilaha illallah di mulutnya saja, tapi benar-benar paham la ilaha illallah dan benar-benar mempraktekkan la ilaha illallah. Yang lalu sudah pernah kita bahas tentang apa namanya, tentang syahadat. Makna syahadat itu adalah lisannya mengucapkan, hatinya memahami dan meyakini semuanya, kemudian anggota tubuhnya mengamalkan. Jadi itu yang layak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ahli tauhid, yang mereka tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini intinya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan izin kepada orang-orang tertentu untuk memberikan syafaat. Tujuannya adalah untuk memuliakan orang itu. Contohnya adalah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dimuliakan kalau diberi izin memberi syafaat. Demikian pula orang yang mati syahid dimuliakan oleh Allah, diberi izin untuk memberikan syafaat. Ya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, oleh Allah diberi maqam al-mahmud, itu kedudukan yang sangat terpuji, yaitu nanti hari kiamat beliau oleh Allah diberi izin untuk memberikan asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang paling besar. Jadi ini intinya. Jadi inti pembahasan masalah bab syafaat ini adalah bahwasanya syafaat itu ada, hanya saja syafaat semuanya miliknya Allah. Kemudian ada orang yang oleh Allah diberi izin memberi syafaat. Tujuannya apa? Allah hendak memuliakan orang itu. Di antaranya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan syafaat itu diberikan bukan kepada sembarang orang, diberikan kepada orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ridha kepada orang yang ahli tauhid, yang tidak syirik, dan merekalah yang layak mendapatkan syafaat. Ya. Jadi semua ini menunjukkan betapa keagungannya Allah. Yang layak diagungkan adalah Allah. Minta semuanya kepada Allah, bahkan minta syafaat pun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Inilah tauhid. Jadi kalau kita fahami dan kita benar-benar menghayati, merenungkan, maka akan tampak di hati kita betapa kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa yang selain Allah itu tidak ada apa-apanya. Yang selain Allah tidak ada apa-apa, sama sekali tidak ada apa-apanya. La yanfa' wa la yadur, la qalil wa la katsir. Tidak bisa memberi manfaat sedikit pun, tidak bisa memberi mudarat sedikit pun, tidak banyak, tidak pula sedikit. La qalil wa la katsir, la saghir wa la kabir. Yang selain Allah tidak bisa. Semuanya kembali kepada Allah. Jadi manusia dan jin, malaikat semuanya kumpul dari awal sampai akhir mau mencelakakan kita. Kalau Allah belum mengizinkan, bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Enggak akan bisa. Manusia dan jin semuanya, malaikat kumpul dari awal sampai akhir, kumpul semuanya mau memberi manfaat kita. Kalau Allah belum mengizinkan, sampai atau tidak? Enggak sampai. Kembalinya kepada Allah Rabbul Alamin, pemilik semua alam semesta. Inilah pentingnya kajian tauhid. Hanya saja kajian tauhid ini bukan hanya dipelajari teori-teorinya saja, tapi benar-benar kita fahami, ya, kita hayati, dan kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, alhamdulillah hari ini kita bahas dua bab. Berarti insyaallah besok hari Sabtu kita akan membahas bab yang berikutnya, yaitu bab yang nomor ke-18. Masih tentang betapa besarnya keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang layak diagungkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini sudah banyak SMS yang masuk. Saya akan jawab satu persatu. Ustaz, terkait nazar, apakah jatuhnya nazar baru jatuh setelah ada orang menjadi saksi untuk mendengarkan lisan kita? Tidak perlu saksi. Yang penting kita ucapkan. Ya. Ada yang mengatakan, kenapa kok diucapkan? Sementara niat sholat kok di dalam hati. Iya, memang contohnya gitu. Kalau niat sholat, contohnya dalam hati. Tapi kalau nazar, contohnya memang diucapkan. Karena kalau tidak diucapkan, belum terjadi. Sama dengan seorang suami, di dalam hatinya, menceraikan istri dalam hati. Jatuh apa enggak? Jatuh apa enggak? Enggak jatuh. Karena dia menceraikan di dalam hati. Apa diucapkan baru jatuh. Nadar dulu dalam hati baru nadar. Enggak terjadi. Sudah diucapkan terjadi. Enggak perlu ada saksi. Ya, saya pilih yang sesuai dengan materi. Ustaz, ada orang beli minyak wangi. Katanya buat kesembuhan, cari togel, buat keris, buat cari barang dan lain-lain. Apakah itu syirik akbar dan apakah penjual minyak itu tidak boleh menjualnya kepada dia? Iya. Jadi itu ada kong kali kong antara dukun dengan penjual minyak wangi. Iya, ada janjian itu antara dukun dengan penjual minyak wangi. Jadi kalau beli di toko itu, nah minyak wangi harganya murah. Harganya minyak wangi cuma 5.000, dijual 500.000. Oh, dia mau. Bahkan kalau kita jual berapa? 5.000. Oh, enggak percaya, enggak mujarab ini. Kalau bilang 500.000, ah ini mujarab ini. Jadi diakali tambah diakali. Nah, itu syirik semuanya. Ustaz, ada seorang ulama mengatakan Allah ada di zatnya sendiri. Maksudnya gimana Ustaz? Itu kata-kata yang enggak jelas. Ya. Allah ada di zatnya sendiri, kata-kata enggak jelas, rancu itu. Ya. Allah itu Allah. Allah adalah Allah. Ustaz, apakah para malaikat sudah melihat Allah Subhanahu wa taala? Zahirnya seperti itu. Ya, zahirnya seperti itu. Ya, malaikat melihat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ustaz, mau tanya tentang ramalan, bagaimana sikap kita bila kita mendengar suatu ramalan tanpa sengaja, tanpa kita memintanya. Misalnya ada orang tiba-tiba bicara kepada kita tentang nasib kita. Ya, jangan didengarkan. Jangan didengarkan dan kita ingkari. Sudah, jangan teruskan, saya tidak percaya. Kita pergi, jadi kita ingkari. Karena kita khawatir nanti masuk dalam telinga kita, masuk di hati kita, ya, masuk di hati kita. Lalu kita ya, terganggu hatinya, masuk syubhat. Jadi dihentikan saja, sudah jangan teruskan. Cukup, saya tidak mau dengarkan, saya tidak percaya. Ini adalah dilarang ya. Kalau dia ngomong, ditinggal saja. Mengenai malaikat melihat Allah tadi, wallahu'alam ya, jawabannya wallahu'alam. Apakah melihat Allah? Wallahu'alam. Wallahu a'lam. Karena ketika Isra wal Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ke Sidratul Muntaha, ya, itu malaikat Jibril enggak sanggup untuk menembus ke sana. Bahkan kalau menembus ke sana terbakar. Ya. Jadi apakah malaikat melihat Allah? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika Isra wal Mi'raj, apakah melihat Allah? Itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan melihat Allah dengan mata kepala. Ada pendapat yang mengatakan melihat Allah dengan mata hati. Ada pendapat yang mengatakan melihat nur, cahaya. Yang dilihat adalah cahaya. Wallahu a'lam. Apakah bedanya firman dengan wahyu? Tadi dijelaskan bahwa malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah. Kepada siapa disampaikan wahyu tersebut? Firman dengan wahyu itu kan bahasa Indonesia saja. Kalau bahasa Arab itu anjanya satu, yaitu perkataannya Allah. Hanya bahasa kita, bahasa Indonesia, kadang diartikan wahyu, kadang diartikan firman. Intinya adalah itu omongannya Allah, perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh malaikat Jibril disampaikan kepada siapa? Ya terserah Allah disampaikan kepada siapa. Kalau dulu zaman Nabi disampaikan kepada Nabi, Rasul. Kalau sekarang terserah Allah. Terserah Allah. Yang jelas sudah tidak ada lagi wahyu yang disampaikan kepada manusia. Karena kalau ada berarti dia adalah nabi. Jadi terserah Allah disampaikan kepada siapa. Mungkin disampaikan kepada malaikat yang lainnya, wallahu alam, terserah Allah, sekehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, surat As-Saffat ayat 1-10, setan-setan pencuri berita dilempari bintang. Yang mencuri pembicaraan dikejar suluh api. Itu apa untuk semua berita gaib dari langit dan tetap sampai sekarang semua pencuri berita itu dilempar, yang dicampur dengan 100 kedustaan itu, betul. Cuman pada zaman Nabi Muhammad SAW dahulu, ya, mereka dilempari supaya tidak tercampur antara wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan hasil curiannya jin tadi itu, ya. Jadi dilempari. Namun ada dengan seizin Allah, mereka masih bisa mencuri juga dengan seizin Allah, ya. Ya, untuk uji iman kita. Sehingga kadang dukun itu seakan-akan tahu yang gaib itu dari jinnya, dari jinnya. Namun benarnya satu, bohongnya 100. Bohongnya kita lupakan, benarnya kita pegang. Ustaz, memberi nama anak dengan nama malaikat contoh Jibril boleh apa tidak? Para ulama telah membahas ini, ada pendapat mengatakan boleh, ada pendapat mengatakan tidak boleh, ya. Jadi ada yang berpendapat boleh dan yang berpendapat tidak boleh. Karena itu lebih selamat pakai aja nama yang tidak ada khilafiyah. Jadi pakai aja nama yang tidak ada khilafiyah. Dan nama yang terbaik kata Rasulullah SAW adalah Abdullah dan Abdurrahman. Yaitu nama yang mengandung penghambaan. Asmaul Husna itu kita ambil satu, kita tambahi Abdul. Itu sudah berapa banyak? 99 lebih bahkan. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Malik, Abdul Quddus, Abdul Jabbar, ya, Abdul Qawi, Abdul Matin, Abdul Aziz, terus, ya, banyak sekali. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat, dan syafaat itu di dunia atau di akhirat saja? Yang diberi izin selain Rasulullah banyak, para nabi, siddiqin, syuhada, salihin, bahkan juga para malaikat diberi izin, ya. Tapi itu nanti, termasuk ketika kita menyolati orang mati, itu berarti kita sedang memberikan syafaat. Artinya kita bantu dia dengan doa-doa kita. Kita menjadi perantara bagi dia supaya dia masuk ke dalam syurga, supaya dia selamat daripada neraka. Berarti itu. Ustaz, apakah Al-Quran yang kita baca apakah bisa memberi syafaat? Iya, bisa. Jadi Al-Quran itu ya'ti yaumal qiyamah, ya, datang hari kiamat memberikan syafaat. Memberikan syafaat Al-Quran. Al-Quran mengatakan ya Rabb mani'atuhun naum billail fasyafa'ni fi, ya Allah, aku yang menghalangi dia daripada tidur ketika malam. Artinya dia kurang tidurnya gara-gara baca aku. Jadikanlah aku memberi syafaat untuk dia, ya Allah. Jadi Quran memberi syafaat. Bahkan secara khusus surat Al-Mulk, surat Tabarak. Jangan sampai lupa tiap malam baca surat Tabarak. Hadisnya sahih. Ya, di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil Qur'ani surah 30 ayah syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu tabarakalladzi biyadihil muluk." Di dalam Al-Qur'an ada satu surat yang berisi 30 ayat memberi syafaat kepada seseorang sehingga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Tabarak, surat Al-Mulk, yang berada di permulaan juz 29. Juga ada hadis yang lain yang menyebutkan khasamat li rajulin hatta adkhalathul jannah, membela seseorang sampai memasukkannya ke dalam syurga. Kemudian juga disebutkan di dalam riwayat yang lainnya hiyal mundiyah min adzabil qabr, surat Al-Mulk, menyelamatkan daripada azab kubur. Ya, jangan lupa tiap malam baca surat Al-Mulk, surat Tabarak. Ya, ini ada pertanyaan. Saya pilih sesuai materi, ya. Bila mana semua hal wajib dikembalikan hanya kepada Allah. Apakah ada hal khusus yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan ridha dan kasih sayang Allah, Ustaz? Karena kesabaran tersebut sangat berat, Ustaz. Menjadi asing di antara orang-orang hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala juga tidak mudah. Tapi ternyata fitnah masih saja mampir, Ustaz. Mohon bimbingannya, Ustaz. Syukron katsiron. Oh, jadi intinya adalah menghadapi kesulitan dalam hidup, difitnah orang dan yang lainnya. Yes, intinya memang dunia itu ya gini nih. Ya. Beberapa waktu yang lalu kan sudah pernah diterangkan bahwasanya ada tiga hal. Kalau tiga hal ini kita pahami dengan baik, maka kita akan mendapat kesejukan dalam kehidupan ini. Yang pertama-tama adalah la salamata min kalaminnas. Kita tidak mungkin bisa selamat dari omongannya manusia. Tidak mungkin. Hatta kita di rumah, tidak pernah keluar rumah, ada saja orang yang mengomongkan kita. Karena selamat dari omongan manusia itu adalah kenikmatan ahli syurga. Dan masuk syurga baru. Ya, enggak ada omongan enggak enak. Kalau di dunia segini, ini dunia itu ada pro ada kontra. Ada pro ada kontra. Ada yang senang muji kita, enggak senang mencaci maki kita. Ya, dunia tuh gini ini. Nanti kalau kita sudah biasa mengalaminya, lama-lama ya biasa juga, enggak kaget. Sehingga ada 1000 orang mencaci maki kita, kita lihat kok masjidnya ini kosong, enggak ada orang gitu. Karena sudah apa? Sudah apa namanya? Ya sudah terbiasa, sudah inilah dunia kayak gini ini. Jadi kalau orang senang sama kita, ya muji, enggak senang ya mencaci maki. Bahkan ada orang kerjaannya mencari-cari kesalahan, wala tajassus tajassus. Berarti dia gini nih dunia. Kemudian yang kedua la rahata fid dunya, enggak ada ketenangan di dunia. Tenang itu nanti sudah mati baru tenang. Orang beriman di dunia itu capek, payah, diganggu, disakiti. Nanti mati baru tenang. Puncaknya ketenangan adalah ketika sudah masuk ke dalam surga, menginjakkan kaki di surga. Kemudian yang ketiga, la najata minal maut. Kita tidak mungkin selamat dari kematian. Kita pasti mati. Karena kita pasti mati, yang kita pikir sekarang adalah saya harus beramal untuk setelah mati nanti. Jadi mari kita beramal untuk setelah mati nanti. Kita nanti mati, cuma tidak tahu kapan. Mungkin besok, mungkin nanti malam, mungkin ya minggu depan, bulan depan, tahun depan, 10 tahun lagi. Yang jelas pasti mati. Umurnya umat Nabi Muhammad SAW 60-70 tahun. Nah, karena kita pasti mati, maka mari beramal untuk persiapan setelah mati nanti. Ya itu. Bagaimana menepis syubhat setan yang bunyinya, kan Allah maha bisa segala-galanya. Bisakah Allah menciptakan batu yang besar sampai Allah tidak bisa ngangkat? Afwan Ustaz, karena syubhat ini sering terlintas di kepala saya. Syukran barakallahu fiik. Ya, wa fiik barakallahu. Nah, kayak gini-gini pertanyaannya tidak perlu dijawab. Ya. Kalau ada pertanyaan kayak gini, sepertinya enggak ada faedahnya sama sekali, maka jawabannya adalah amantu billah. Aku iman kepada Allah. Jangan diteruskan. Soalnya setan akan memberi was-was terus kepada kita. Bagaimana di dalam hadis yang menciptakan ini adalah ini, ini adalah ini, sampai puncaknya kepada Allah. Lalu setan memberi was-was, yang menciptakan Allah siapa? Nah, gitu kan. Jangan diteruskan, berhenti, enggak mampu kita. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkan makhluknya Allah, jangan pikirkan zatnya Allah. Enggak mampu. Jangan teruskan, berhenti. Kita katakan amantu billah huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin. Allah adalah al awwal. Allah sudah ada semenjak segala sesuatu belum ada. Allah adalah al akhir. Allah tetap ada, kekal setelah segala sesuatu tidak ada. Allah adalah al zahir, paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah al batin. Ilmunya Allah mencakup sampai yang paling bawah. Subhanallah. Jadi jangan diteruskan. Kalau coba-coba mau berpikir tentang Allah, sebelum melangkah berpikir tentang Allah, berpikirlah dulu tentang roh. Antum yakin tidak punya ruh? Yakin tidak antum punya ruh? Antum yakin tidak punya ruh? Yakin ya? Nah sekarang ada orang hidup lalu mati, ditaruh di kaca. Dia hidup lalu mati. Katanya ruhnya keluar. Mana ruhnya? Mana ruhnya? Seperti apa bentuk ruhnya? Bisa tidak bahas antum? Bisa anda bahas tentang ruh? Bisa enggak? Enggak bisa. Membahas roh saja yang di dalam tubuh kita enggak bisa, apalagi bahas Allah, lebih enggak bisa lagi. Jadi jangan, jangan diteruskan, enggak mampu. Kita iman, amanna billah, aku percaya kepada Allah. Jadi semua was-was kita hilangkan, amantu billah, aku iman kepada Allah. Jangan bayangkan Allah, jangan menyerupakan Allah dengan makhluk, ya. Jadi kita imani nama Allah, sifat Allah, jangan diselewengkan, jangan diingkari, jangan disamakan dengan makhluk. Kemudian juga jangan direka-reka. Bagaimana ya? Bagaimana? Enggak mampu, enggak mampu. Jangan teruskan. Maha suci Allah. Allah Maha besar. Nanti kita masih ada pembahasan nanti bab terakhir tentang keagungan Allah. Alam semesta ini kecil dibandingkan dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, kita akan mengetahui kecilnya alam semesta ini kalau kita berada di atas. Karena itu dibanding dengan arsy, bumi ini kecil, tidak ada apa-apanya. Antum akan menyadari kecilnya bumi kalau antum naik pesawat. Semakin pesawat meninggi, bumi semakin kecil atau semakin besar? Semakin kecil, semakin tinggi, semakin kecil, semakin tinggi, semakin kecil. Bumi ini kecil, tidak ada apa-apanya. Jadi Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nanti ada beberapa kali pembahasan tentang langit tujuh lapis, bumi, tentang kursi, tentang arsy-nya Allah, ya. Bagaimana pula dengan Allah Subhanahu wa taala, Maha Agung. Ya. Apakah ada jumlah orang tertentu, orang-orang yang diberi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah tak terbatas mengingat jumlah manusia sangat banyak, ya. Tidak ada ketentuan, ya. Yang jelas Rasulullah Assalamualaikum. Oleh Allah diberi izin untuk memberikan syafaat kepada umatnya yang mereka adalah ahli tauhid. Ya, harapan kita, kita adalah termasuk yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, saya kira itu dulu, ya. Pertanyaannya masih banyak yang belum terjawab, mohon dimaafkan. Dan hari ini adalah hari Jumat, bulan Ramadan juga. Doa mustajab, ya. Sekarang waktu yang mustajab, waktu sore hari menjelang maghrib ini mustajab. Apalagi juga kita berpuasa menjelang buka adalah mustajab. Yang banyak doa, terutama adalah doa yang memang khusus dibaca waktu bulan Ramadan, yaitu doa minta kepada Allah agar kita dibebaskan dari api neraka. Disebutkan di dalam hadis sahih bahwasanya selama bulan Ramadan, ya, Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Inna lillahi fi kulli yawmin wa lailatin utaqa minan nar fi syahri Ramadan. Ya. Siang dan malam Allah bebaskan hamba-Nya dari api neraka selama bulan Ramadan. Karena itu kita yang banyak doa menjelang buka, yaitu doanya redaksinya terserah bebas, ya. Ada redaksi yang mudah, yaitu kita ucapkan Allahumma a'tiqni minan nar. Allahumma a'tiqni minan nar. Allahumma a'tiqni minan nar. Ya Allah, bebaskan hamba dari api neraka. Atau juga kita mendoakan kedua orang tua kita, Allahumma a'tiqni wa abi wa ummi wa zaujati wa auladi wal muslimin minan nar. Ya Allah, bebaskan hamba, ayah hamba, ibu hamba, ya, istri atau suami, anak-anak, muslimin semuanya dari api neraka. Ini doa yang perlu kita baca setiap hari. Allahumma a'tikni minan nar. Allahumma a'tikni minan nar. Ada juga yang pakai redaksi lain, Allahumma a'tik riqabana minan nar. Ya, sama saja maknanya. Itu doa terutama menjelang buka. Mudah-mudahan kasihan ini bermanfaat. Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.